مخلص كن مخلص زمان 24 ya. Nam, apa yang disebut dengan mu'rab? Apa yang disebut fi'il yang mu'rab? Ah, huruf terakhirnya gimana? Yang berubah? Apa? Nah, yang berubah harokat akhirnya. Kenapa bisa berubah? Disebabkan masuknya amil. Naam, fadol. Aba Musa, tasarab. Apa yang disebut mu'rab? Mata ghayyara. Usman. Bilughatil Arabiyah. Enggak ada yang hafal. Bahar. Itu jurumnya itu. Yang di sini dulu apa ini? Siapa yang hafal? Hasan. Hafal. Ataghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amil. Nah, apa-apa yang berubah akhirnya, harokat akhirnya dengan sebab masuknya amil. Itu mu'rab. Contoh yang mu'rab. Mujahid. Jangan dibuka bukunya. Cari contoh sendiri. Contoh yang mu'rab. Fi'il apa yang mu'rab? Fi'il ada berapa fi'il? Apa saja? Fi'il madi, terus fi'il mudhari, terus fi'il amr. Mana yang mu'rab? Mana yang mu'rab? Ahmad. Mana yang mu'rab? Fi'il mudhari. Nah, contoh fi'il yang mu'rab. Yaktubu, ya, fi'il mudhari. Naam. Yang mabni fi'il apa saja? Rifa'i. Fi'il madi dan fi'il amr. Fi'il mudhari yang mabni, sarbini. Naam, contoh yang kemasukan nuniswa. Ya jilisna. Kemasukan nun taukid. Contoh. Sanna atau yaj lisan. Kalau kemasukan nun niswa mabniun ala madza? Udhifa. Kalau kemasukan nun taukid mabniun ala fathi. Naam. Coba jadikan mabniun ala sukun karena kemasukan nun niswa. Yadribu. Ibn Ismail. Masukkan nun niswa. Yadribna. Masukkan nun taukid. Yadribanna atau yadriban. Nah. Coba cari yang lain. Yan suru. Musa. Masukkan nun taukid. Nun taukid. Abu Musa, masukkan nun taukid. Yansuranna. Masukkan nun niswa. Nah, sekarang coba dikasih lan atau lam. Yaktubu. Az-Zuhri. Masukkan lan. Masukkan lam. Nah. Al-mudhari' as-sahihul akhir. Tanda rofaknya dengan apa, Mujahid? Mudhari' sahih akhir. Maksudnya apa itu mudhari' sahih akhir? Tidak berpenyakit. Apa penyakitnya? Amil. Amil penyakit. Apa? Abdul Qahar, apa yang dimaksud mudhari' sahih akhir? Naam, apa saja huruf ilat? Tanda rofaknya apa? Dhamma. Nah, bisa dhohiro, bisa muqaddaro nanti. Tanda nasobnya fathah. Tanda jazmnya sukun. Sekarang al-af'alul khomsa. Soleh, sebutkan al-af'alul khomsa. Ulangi, Wahyudi. Naam. Tanda rofaknya. Apa? Al-waw. Rifai, tanda rofaknya. Tubutun nun. Kalau waw tanda rofaknya apa? Apa yang tanda rofaknya waw? Jamak zakar salim atau ismul khomsah. Naam. Kalau af'alul khomsah nun, hati-hati. Wawunya waw apa di situ? Wawul jamaah. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Fi mahali rafin fa'il. Hati-hati ya. Naam. Tanda nasabnya mukhlis. Apa? Hadfun nun. Tanda jazmnya Musa. Hadfun nun. Nah, sekarang kita masuk kepada berikutnya. Al-mubare' al-mu'talul akhir. Mubare' yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir artinya diakhiri dengan huruf mu'tal. Mu'tal itu huruf yang berpenyakit, yang memiliki celah. Maksudnya apa? Huruf-huruf ilat, yaitu waw, alif, dan ya. Setiap fi'il yang diakhiri dengan waw, alif, atau ya, maka dia disebut mu'talul akhir. Al-mubare' al-mu'talul akhir. Contohnya yad'u, yahdi, yarbo. Nah, sebaliknya, kalau tidak diakhiri dengan waw, ya, atau alif, berarti disebut fi'il sahih akhir. Mudhari' sahih akhir. Nah, sekarang tandanya. Kalau dia marfu', yad'u, tandanya adalah dengan dhammatun muqaddarah. Kalau dia nam nasob, lan yad'uwa, tandanya dengan fathah. Kalau dia jazm, majzum, tandanya dengan hadful akhir. Jadi bukan hadful nun, tapi dibuang wawnya itu. Waw, alif, atau yanya itu dibuang. Nah, demikian semuanya. Yahdi, rofanya sama, dhammatun muqaddarah. Tidak bisa antum mengatakan yahdiyu. Ya. Antum harus mengatakan yahdi. Kalau kemasukan lan, yakni dalam keadaan nasob, maka dengan fathah, lan yahdiya. Kalau dia dijazm, maka tinggal dibuang saja ya-nya, lam yahdi. Yarbo, sama. Dhammatun muqaddarah. Kalau kemasukan lan, nah kalau diakhiri dengan alif, maka tidak bisa muncul fathahnya, tetap lan yardo. Berarti apa tandanya? Fathah muqaddarah. Lam yardo, ini kalau jazm, dibuang alifnya, yaitu hadful akhir. Lam yardo. Nah, paham ya? Sekarang contoh yang lain. Yaghzu. Yaghzu. Masukkan lan, Usman. lan yagzua. Masukkan lam, Abdullah. Nah, apa tandanya? Hadfu harfil illah. Nah. Yakhsha. Apa tanda rofanya, Abu Bakar? Dhamma muqaddarah. Masukkan lan. Syamsuddin. Mana Syamsuddin? Aba Anas. Ha, mana? Ha. Masukkan lan. Yakhsha. Mana fathahnya? Mana fathahnya? Itu enggak ada fathah itu. Lan yakhsha. Ingat kalau diakhiri dengan alif berarti fathah apa? Muqaddarah. Enggak bisa muncul. Tetap lan yakhsha. Nah, cuman antum katakan ada fathah, tapi fathahnya disembunyikan. Kalau dia jazm, yakhsha, masukkan lam. Ha. Adi-adi, ha. Abanajih. Yakhsha, masukkan lam. Lam yakhsha. Apa tanda jazmnya? Ha? Apa tanda jazmnya? Dibuang apanya? Yakhsha, mana ya-nya? Apa yang dibuang? Alif. Nah, paham ya? Gampang insyaallah. Nah, sekarang kita masuk at-tamrin, latihan. Ij'al ma ya'ti mansuban wa madzuman. Jadikan yang berikut ini dalam keadaan mansub atau jazm. Ya, ini yadhhabu, nashrabu. Naam. Mulai dari siapa? Ah, Syahdan. Yadhhabu, ini dalam keadaan apa ini? Majrur atau majzum? Hah? Apa majzum? Yadhhabu. Ah, Imran. Apa tanda rofaknya? Dhamma zahira. Coba masukkan lan. Masukkan lam. Naam. Nashrabu. Ah, Barifki. Tanda rofaknya. Coba masukkan. Lan nashrab. Lan dulu. Lan nashroba. Terus. Lam nashrab. Naam dalqahar. Yakhrujuna. Dalam keadaan apa ini? Marfu. Tanda rofaknya. Apa? Apa? Subutun nun. Naam. Wawunya sebagai apa di situ? Wawul jama'ah. Naam. Coba masukkan lan. Ahmad. Masukkan lam. Ayo, bukunya di kiri, di kanan kan? Lam? Ya, khruju. Apa tanda nasobnya? Hadfun nun. Apa tanda jazmnya? Hadfun nun. Santa. Yasjudani. Ha, fikri. Dalam keadaan apa ini yasjudani? Majrur. Tanda jernya. Ah, Fikri, kum, Fikri, kum. Bawa bukunya. Dalam keadaan apa ya sudani? Jer. Ah, tanda jernya. Apa tanda jernya? Nah, majlis ya Fikri, majlis. Ah, kum Ibnu Ismail. Yasjudani. Kum. Dalam keadaan jer atau nasob? Bawa bukunya, bawa. Hmm. Dalam keadaan apa itu? sukun. Mana sukunnya? Sekarang antum sudah harus berpikir sekarang, ilmunya sudah ada. Dalam keadaan apa itu? Ijlis Ibn Ismail. Kum, ikhwan. Yasjudani. Dalam keadaan apa itu? Apa? Marfu. Apa tanda rofanya? Kenapa dia tanda rofanya dengan subutun nun? Af'alul khomsah. Ingat, kalau af'alul khomsah, tanda rofanya dengan subutun nun. Nah, coba masukkan lan. Apa? Lan yasjuda. Masukkan lam. Lam yasjuda. Santa. Tarji'ina. Abdul Hamid. Kum. Dalam keadaan jer atau dalam keadaan khafad. Tarji'ina. Marfu. Yakin marfu. Antum kalau lihat duren kan, ini duren, apa tandanya? Ya ada durinya gitu kan. Yakin kan? Kalau, yakin. Apa tanda rofanya? Ayo diputer-puter terus bukunya. Tanda rofanya apa? Fathah. Ada tanda rofa fathah. Salah lihat mungkin. Nah, ijlis ya Abdul Hamid, ijlis. Musa kum. Tarji'ina. Dalam keadaan khafat atau jer? Khafat. Apa tanda khafatnya? Ijlis. Apa sidik kum? Dalam keadaan apa ini tarji'ina? Rafa, apa tanda rafanya? Subutun nun. Kenapa dia subutun nun? Af'alul khomsah. Paham Musa? Naam. Yazni. Kum Usman. Yazni. Dalam keadaan apa ini yazni? Kenapa dia marfu? Mu'tal akhir sahih. Terus antum tahunya marfu dari mana? Mana domanya? Antum kan gak lihat kan bisa mengatakan doma muqaddaro karena sudah tahu marfu. Iya kan? Tahu dari mana kok bisa dikatakan marfu? Iya. Siapa yang tahu kok kenapa dia marfu? Ijlis ya Usman, ijlis. Ya. Az-Zuhrikum. Tahu dari mana rofa? Tidak ada amil, ya kan? Kalau ada lan, ada lam baru, nasob. Kalau selama tidak ada lam, tidak ada lan, marfu. Baru apa tandanya dia? Kenapa harus dhamma muqaddarah tandanya? Apa sebabnya? Kok enggak domah? Zohiro saja. Diakhiri huruf ilat. Kalau dari huruf ilat tandanya dengan doma muqaddarah. Ya karena sakol berat. Coba masukkan lan. Masukkan lam. Santa. Yanha. Namkum mujahidkum. Yanha. Dalam keadaan apa ini yanha? Apa kenapa kok dalam keadaan marfu? Santa tidak ada amil. Apa tanda rofanya? Apa tanda rofanya kalau huruf ilat? Dhamma muqaddarah. Masukkan lan. Lan yanha. Apa tanda nasabnya? Lan itu amil. Sekarang tanda nasabnya. Fathah mana fathah? Lan yanha. Mana tanda apa? Fathahnya mana? Nah, majlis. Ah, Abdurrahim. Mana Abdurrahim? Nah, kom. Yanha. Masukkan lan. Lan yanhaya. Ah. Apa? Lan yanha. Nah, apa tanda nasabnya? Hadfun nun. Ingat kalau diakhiri dengan huruf illat, tanda nasabnya dengan apa? Ayo, ingat enggak? Ah, jelas. Dengan apa ya, Barifki? Fathah muqaddarah. Santa barakallahu fik. Yadnu. Namkum Ali. Fal yu'min. Yadnu. Tanda rofanya dengan apa? Dhamma muqaddarah. Masukkan lan. Nah, lihat dulu. Jadi murojaahnya di sini ini. Tahuan ini. Lan yadnu ahsanta. Apa tanda nasabnya? Fathah. Zahirah atau muqaddarah? Zahirah. Masukkan lam. Lam yadnu. Apa tanda jazmnya? Hadfu harfil illah. Santa. Naam. Udhkuril marfu'a wal mansuba wal madzuma wa alamati kullin minha. Sebutkan marfu', madzum, mansub, madzum, dan tanda-tanda dari masing-masingnya. Nah, sekarang coba antum katakan apakah dia marfu', mansub, atau madzum. Nah, fi'il enggak ada yang khafad ya. Kum Syafiq. Coba nyambung enggak ini? Yusolli. Mana bukunya? Dibuka. Hah? Enggak bawa buku. Ah, gimana ini? Yusolli. Apa tanda rofanya? Ahmad, bawa bukunya. Naam. Yusolli, mansub, madzum, atau marfu? Marfu. Apa tanda rofanya? Hah? Diakhiri dengan huruf apa itu? Yusolli. Huruf sahih atau huruf illat? Nah, berarti tanda rofanya dengan apa? Hah? Ijlis Muhammad. Muslim, kum. Yusolli. Apa tanda rofanya? Dhammah. Muqaddarah. Santa. Nah, kum Musa. Fa illam taf'alu. Ha, taf'alu. Majrur atau mansub? Apa? Mansub. Kenapa dia mansub? Ijlis ya Musa, ijlis. Apa Musa? Fa illam taf'alu. Apa ini? Majzum. Kenapa majzum? Hah? Ya naam, af'al khomsa. Kenapa dia bisa majzum? Harusnya kan taf'aluna kan? Apa amilnya? Lam. Naam. Apa tanda jazmnya? Hadfun nun. Faddal. Ha, siapa yang belum? Kum ya Adi. Walan taf'alu. Majrur apa majzum? Af'alu. Apa? Lupa. Naam, assalamualaikum. Apa? Mansub. Kenapa mansub? Ada lan. Apa tanda mansubnya? Hadfun nun. Naam, jelas-jelas. Kum ya Fikri. Ya'kuluna. Marfu. Kenapa marfu? Itu tandanya. Sekarang kenapa marfu? Ah, ijlis-ijlis. Kenapa marfu mukhlis? Tidak ada amil. Apa tandanya? Subutun nun. Santa. Nah, alam yaj'al. Abdurrahim. Mansub atau majrur? Majzum. Kenapa majzum? Naam. Apa amil jazmnya? Naam. Apa tandanya? Hadfu harfil illah. Mana huruf illatnya? Apa? Sukun. Santa. Tukadzibani. Abdulhamid. Mansub atau majzum? Mansub. Kenapa dia mansub? Ayo, bukunya diputar-putar terus. Nggak ketemu-temu. Muhammad Az-Zamil. Marfu atau majrur? Marfu. Naam. Kenapa marfu? Asanta barakallahu fiik. Apa tanda rafa'nya? Tandanya, akhi. Tanda rafa'nya. Ah, ini termasuk af'alul khamsah atau termasuk fi'il yang mu'talul akhir? Ah, berarti tanda rafa'nya dengan apa? Ahsanta. Lan tanalu. Mukhlis. Nah, sebutkan. Lan tanalu. Apa keadaannya? Naam, tandanya. Amilnya. Santa. Lam yalid. Kembali kepada Syahdan. Naam. Dalam keadaan apa ini lam yalid? Majzum. Kenapa majzum? Kenapa dia bisa majzum? Lah, itu tandanya ya, akhi. Sekarang kenapa dia bisa majzum? Apa amilnya? Naam. Apa tandanya? Kenapa tandanya sukun? Oh ya, akhir. Yas'a. Imran. Tanda rofaknya. Alam yahdi. Muhammad. Yahdi. Dalam keadaan apa itu? Abu Muhammad ya. Adzum. Naam. Apa tandanya? Itu sebabnya. Sekarang tandanya. Tanda jazmnya apa? Illah. Naam. Walan walam tardo. Hasan. Mansub atau majrur? Mansub. Yakin? Apa? Mansub atau majzum? Majzum. Kenapa majzum? Apa amilnya? Lam. Naam. Apa tanda jazmnya? Sukun. Fathah muqaddarah. Apa tanda jazmnya ya Ali? harfil illah. Nah. Iya. Tasma'ina Abdul Alim. Tanda rofa'nya. Kenapa dia rofa'? Nah, paham ya? Paham gak ini? Mana Hasan? Bone. Sakit. Nah, ini kalau antum paham, insyaallah kesananya akan lebih mempermudah. Ya, seperti ini harus antum pahami dengan betul untuk persiapan kalau membaca yang lebih panjang, kalimatnya banyak. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.